Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bih wa bi ulumihi fid daraini amin. Wa an Abi Hurairah lan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna nabiyya saduhuni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku kula ngendika sinten Kanjeng Nabi. Ngendika ngeten idza qoma ahadukum. Idza qoma ing dalem nalikane ngadeg. Tersipu. Sapa ahadukum salah sijine sira kabeh. Sapa ahadukum salah sijine sira kabeh. Minal laili saking bengi. Yes. Falyaftah falyaftatih mongko becik ngawiti sapa ahadukum mengawali membuka sapa ahadukum as-shalata ing salat birakataini ayo usah birakataini kelawan rong rakaat khafifataini kang ringan karuni rawahu ngriwayatno ing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Sunahnya kalau mau melaksanakan salat malam beberapa rakaat itu sholat dibuka dengan dua rakaat yang ringan sebagai bentuk pemanasan. Jadi ampun langsung dawa pertama kalinya. Pertama kali ringan saja, baru setelah itu mau dipanjangkan silahkan. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat ngendika sinten Aisyah. Kana ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza qoma ing dalem nalikane berdiri sinten Kanjeng Nabi. Minal laili saking bengi iftadaha mongko ngawiti membuka sapa Kanjeng Nabi salatahu ing salati Kanjeng Nabi bi rakaataini kelawan rong rakaat khafifataini kang ringan karone rawahu ngriwayatno ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim wa anha la saking Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sinten Aisyah kana ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza fatathu ing dalem nalikane pot ing Rasulullah kehilangan ing Rasulullah apa as-shalatu salat apa as-shalatu salat minal laili saking bengi Johan mana enggak kelihatan minal laili saking bengi Akbar hilang. Uambang hilang. Minal laili saking bengi. Min waja'in sanuri. Mana Akbar? Sari. Min waja'in saking sakit. Au ghairihi utoliani sakit. Sholat mongko sholat sinten Kanjeng Nabi. Minan nahari saking siang. Sintai asyarota kelawan 12 rokatan apane rokaate kodoi Kanjeng Nabi. Kalau malam Kanjeng Nabi enggak tahajud. Kenapa enggak tahajud? Karena Kanjeng Nabi sakit. Wah, moso sekelas Kanjeng Nabi rek sakit wae enggak tahajud. Iki ngurui umate. Nek sakit itu enggak opo-opo cara mboten tahajud. Ngono maknane. Jadi ini ruhsoh, ben ngerti ono ruhsoh ninggalno sholat tahajud misalnya krono sakit atau kecapean atau ketiduran iku gak apa-apa ngono lho. Oh Kanjeng Nabi walaupun tilem tapi atine mboten tilem ingat Allah taala tok lho ngoten iki benten menan. Kala Kanjeng Nabi ngodoi di siang hari sebanyak 12 rakaat. Hadis ini juga menunjukkan bahwa Nabi itu bisa mengalami sakit bahkan Nabi pernah terkena sihir ya. Nabi pernah terkena sihir, lalu diajari oleh Malaikat Jibril untuk membaca surat-suratan yang untuk berfungsi menghilangkan sihir tersebut. Lalu ditemukanlah, cara wong Jawa itu, tumbali. Tumbalnya berada di bawah sumur, ya kok iso ndelek nang ngisor sumur. Ya, setelah itu diambil, dilepas sama Rasulullah, hilanglah apa sihir yang menimpa Rasulullah. Rawahu Muslimun. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Umar. Qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man nama an hisbih au an syai'in minhu faqara'ahu fi ma baina salatil fajri wa salatid duhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Man utawi sabani wong nama iku lamun turu sapa man an hizbihi ninggalno wiridane man. Jadi hizib itu maknanya wiritan atau amaliyah yang sudah sampean istiqomai. Itu jenenge hizib. Biasa deres, ah itu berarti hizibmu deres. Ampun. Biasa bengi maca niki, ya itu sampean punya hizib sudah. Hizibnya ini. Au an syai'in utawa saking sesuatu. Au an syai'in utawa saking sesuatu minhu kang saking hizbihi. Faqara'ahu nuli maca sapa man ing hisbihi fima ing dalam waktu baina sholatil fajri kang ing dalam antarane sholat subuh wa sholatid duhri lan sholat duhur. Berarti tadi enggak diniyah ini Ramadan ini, ya Don? Ada ini ya kok. Tadi pagi. Hah? Subuh. Enggak ada ini ya kok. Salat apa enggak subuhnya kok? Hah? Salat apa enggak tapi? Di sana enggak salat kok. Loh deloan iki. Makanya aku percaya nek tak omong iku ojo sampai nang kos-kosan. Ngono kuwi lho. Aku iki ngamuk dudu krana apa? Lah iki sampai enggak salat iki lho. Mbah. Cok awake dhewe pikiran aku, ha? Gak sholat itu lho, delok nih. Kabeh gak sholat sing nang kono iki. Hah? Lho niku lho. Haram ya nang kos-kosan tenan. Yo. Tak haramno arek kene wis. Tak sita HP ini kabeh ya arek sini wae. Engko iku omong ngono iku Mbah arek lurung ngono. Tangan ngono dhewe sih Mbah. Arek lurung iku ya. Diomongi kos mondok apa kepengin nang kos nek langsung putus noe nek kos ya pendang kos nek anu ya pendang nang pondok ya kan Suti taman musyawarah karo mbae arek loro iku sing sik nang kono iku turu ya kaya ngono lho pil kowe salat pil hah tenane hah jam piro salate lho ya 5:30 iya wis mentor-mentor srengenge kaya ngono lho le. Untuk aku iki duduk krono apa duduk krono iku. Iya krono ngene iki. Wis gak ngaji, wis gak salat rek. Arek pondok wis gak salat e piye to? Insyaallah. Eh kodok sik le. Eh kodok dulu. Eh wudu kodok dulu san. Sudah ngodoki belum? Belum eh wudu dulu kodok sana. Wajib cepet iki. Wong sengaja ninggalno. Eh salat dulu nang kodok terus kembali sini. Kala mulai aku pengalaman ya wis dadi saking maca goblok wae. Dadi ngerti ya wis dadi paham karakter. Makanya aku ngelarang ini ngelarang bukan krono apa. Akibat buruknya itu banyak. Yang jadi masalah enggak salat. Niku paling jadi masalah itu. Sopo sing bukai nek nang kos-kosan? Hah? Ngene mboten. Sopo sing nek nang kene untung-untungan ana sing bukai. Aja nak, wek. Kala idha fatadhu. Ini Kanjeng Nabi ini sholat malam enggak sholat krono sakit dikodohi ya. Nek wonten niku. Kala berarti ono nggih. Ono istilah sholat kodo. Mergane ono sebagian wong iki sing boten setuju terhadap adanya sholat kodo. Dadi nek ninggalno salat sengaja gak ana kodoke. Sing ana kodoke iku nek gak sengaja contone tidur ngoten. Kaya Kanjeng Nabi dulu ketiduran kan, perang ya, waktu perang capek tetep mlebu ngene. Kecapean sama sahabat, ketiduran semua sampai matahari sudah tinggi. Lalu kodok. Jerene wong sing ngarani gak ono kodok selain karena ketiduran. Memang gak ono dalile ngono. Gitu. Tapi kan dikiasno, la wong iki sing gak sengaja wae dikodoki apa meneh sing sengaja lho ngono kan kene. Kala wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Kala faqara'ahu mongko maca sapa iku man ing hizbihi fima ing dalem mongso baina sholatil fajri kang ing dalem antarane sholat fajar wa sholatid duhri lan sholat duhur wa sholatid duhri lan sholat duhur anu bah engko karo kasuti jadi konon pesantren ditulis bah jadi kewajiban barangan untuk musyawarah ya amaran nek karo mengurusi. Engko kalau bisa setiap hari Selasa itu dibaca. Engko arek-arek kan Selasa kan ono kegiatan itu. Jadi alokasi waktu kegiatan itu pembukaan ayat suci Quran terus pembacaan konon pesantren. Itu penting, Mbah. Jadi arek-arek ben selalu tahu bahwa kononnya begini. Engko ya terus atur dhewe kan Suti sekirane engko piye arek-arek iku ora rono meneh, ora kos-kos meneh niku. Aku iki mek saken tak kepuki mau iki. Tak kepuk deng kata kepuki. Nek kepuk pisan, nek kepuki kan bolak-balik. Sitok-sitok, eh. Iye, Bil. Kate rono meneh gak, Bil? Hmm? Boten ya. Engko nek rono tak kum 3 jam ning lele. Jagati lele sithik-sithik, eh. Ben warek lelene. Kala faqara'u fi ma baina salatil fajri wa salatid duhri kutiba lahu kutiba mongko tentulis apa hisbihi lahu marang man ka'ana maqra'ahu kaya-kaya maca ka'ana maqra'ahu kaya-kaya maca sapa man ing hisbihi ka'ana maqra'ahu kaya-kaya maca sapa man ing hisbihi minal laili saking bengi. Jadi nempondok niku sing penting le akhlake ya toh. Peraturan pesantrene cerdas yo itu likur wis. Ya toh. Nah, khususe nek cerdas mari ngono akhlake apik. Wah, wis nikmat wis ta, apik banget ngono nek cerdas akhlake apik, sudah baik sekali. Ngala nenek kuwi gak cerdas ya. Mari ngono akhlake ra apik pisan walah ra mbuak mbuntel jenenge ya. Makane sing penting ente akhlaki api dhisik. Kala kutiba lahu ka'anna maqra'ahu minal lail rawahu riwayatna ing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Barang siapa yang meninggalkan wiritannya di malam hari atau sebagian wiritannya lalu dia baca wiritan itu antara salat subuh dan salat duhur maka wiritan itu ditulis seperti halnya dia mengamalkan malam hari. Ngamalno bengi ku luwih gedhe lho ganjarane daripada siang, mergane malam itu lebih sulit, lebih berat. Ngoten niku. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahima muga-muga merahmati sinten Allahu Allah. Mani rahmat ya? Ada rahmat. Kok tak ketok rahmat iki mana? Hah? Lu. Iya, terus? Kak ngajar itu. Kok ada teko kon nang omahku? Iya, jadi. Ilang-ilang wae iku. Rahima muga-muga merahmati sinten Allahu Allah. Rajulan ing wong lanang. Koma iki enggak ikut ke kos-kosan Ari Said. Rahmat iki enggak ada di sana. Ada ya. Rojulan ing wong lanang, koma kang berdiri sapa rojul, bangun artine minan naili saking bengi. Fasolat nuli salat sapa rojul wa aikol dolan membangunkan sapa rojul imro'atahu ing bojone rojul. Bangun malam, lalu dia membangunkan istrinya. fa'in abad mongko lamun emoh sopo imro'ah nadoha mongko memercikkan sopo rojul nadoha mongko memercikkan sopo rojul fi wajihya ing dalam wajah imro'ah alma'a ing banyu. Nah, Allah merahmati seseorang yang melakukan qiyamul lail lalu dia sholat malam lalu membangunkan istrinya apabila istrinya tidak mau digrojok. Nah, iku dirahmati karo Allah Ta'ala. Kowe kan gurung duwe istri, kancamu sing digrojok lho ngono ne. Niku. Rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla wa aiqadha imra'ata. Lho niki ana dalile ngrojok wong iku. Fa'in apa? Nadoha fi wajiha al-ma'a. Rahimallahu. Muga-muga merahmati. Sinten Allahu Allah. Iki piro iki bil tukune bil? Apa? Satu juta 200, masya Allah. Arang banget. Piap, piap, pinar arang. Kala rahimallah. Hari Said kan, nang setor HP. Berini. Rahimallahu imro'atan. Duh, Ramadan tidak balik-balik. Duh, oke, ini tempatmu. Nah, tempatnya. Nanti HP-nya bawa sini. Pulang haji, bawa ke rumah ya. Ya, paham. Rahimallah, muga-muga merahmati sinan Allahu Allah. Imro'atan ing wong wadon. Qomat kang berdiri sapa imro'ah minal laili saking bengi, ketok lho. Fa sholat nuli sholat sapa imro'ah. Wa yaqudzat lan membangunkan sapa imro'ah. Zaujaha ing suamine imro'ah. Fa in aba mongko lamun emoh sapa zaujuha nadhahat mongko memercikkan sapa imro'ah fi wajihi ing dalam wajah zaujiha alma'a ing banyu. Ani Allah merahmati seorang perempuan yang berdiri salat di malam hari lalu membangunkan istrinya suaminya. Nggih. Okay? Gak mau bangun dikrojok raine. Pior ngono kan syuting kok nek sampean gak tangi kok mure dikrojok aja ngamuk. Istrimu iku solihah tau. Nek gelem grojok tapi makane engko ojo kaget nek moro-moro bengi, "Woi kok grojok? Manten nyar kok moro-moro grojok?" Iki berarti imroae solihah, ngerti hadise Kanjeng Nabi. Rawahu ngriwayatno ing hadis sapa Abu Daud bi isnadin kelawan isnad sahihin kang sahih. Gala wa anhu lan saking sapa iku jenenge Abu Hurairah. Wa an Abi Sa'idin lan saking Abu Sa'id. Tutupi. Radhiyallahu anhuma qala ngendika sinten Abu Hurairah lan Abu Sa'id. Qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ida aiqadha ing dalem nalikane nangekno. Sapa ar-rajul wong lanang. Ahlahu ing istrine ar-rajul. Entah mriki dimaksud istri. Anak dimaksud. Minal laili saking bengi. Fa shalla ya nuli salat sapa rajul lan ahlahu. Aw shalla utawa salat sapa rajul rakaataini kelawan rong rakaat jami'an halikabeh. Utawa dawuh mboten fasolaya tapi sholat berarti rajul tok. Istrinya tidak ikut sholat tapi yang penting ikut membangunkan. Kutiba mongko den tulis sapa iku rajul lan ahluhu fi dzakirina ing dalem pira-pira wong sing tukang zikir lanang wa dzakirati lan pira-pira tukang zikir wadon. Artinya kalau ada orang membangunkan istrinya di malam hari lalu keduanya sholat dua rakaat maka laki dan istrinya itu ditulis sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Rawahu ngriwayatna ing hadis sapa Abu Dawud bi isnadin kelawan isnad sahihin kang sahih. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha annan nabiyya satune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Kanjeng Nabi Ndika ngene idza na'asa ing dalem nalikane ngantuk. Sapa ahadukum salah siji ne sira kabeh minas sholati saking sholat. Falyarkud mongko becik turu sapa ahadukum. Falyarkud mongko becik turu sapa ahadukum hatta yadhhaba sehingga hilang anhu saking ahadukum apa annaumu turu hatta yadhhaba sehingga hilang anhu saking ahadukum apa annaumu turu ngantuk. Tadi nek semalam-malam sampean sholat kok ngantuk, mendingan sampean tidur dulu, nanti setelah ngantuknya agak hilang bangun lagi ngoten nggih. Nek ngantuk gak iso dihilangno tidur saja. Karena kadang kalau terlalu ngantuk tidak bisa ditahan, itu bacaannya ngelantur. Ngoten niku. Nek gak iso ditahan lho ya, tapi nek iso ditahan tapuki ya ora apa-apa. Nggih. Dikai balsem tah mripate ngono. Ngene kok. Ya lah, kula nate zaman nang pondok iku kok ngantukan ya yang seni. Tak kei balsem muni. Wah, sinau. Terus setengah jam hilang nih balsem ngantuk maneh kula ngoten niku. Ngopi ya. Sampai ngopi aman biyen kapal api. Tetep ngantuk, wah lho kok piye? Tak kei mlaku-mlaku ngono iku. Fa inna ahadakum mongko setune salah siji ne sira kabeh iku nek gak iso dihilangno turu wae mergane bahaya kok macane iku ida sholat ing dalem nalikane sholat sapa ahadukum wa huwa halu ta ahadukum iku naisun iku wong sing ngantuk la'allahum mongko menawa-menawa ahadukum iku yadhhabu budalan sapa ahadukum yastaghfiru iku njaluk ngapura sapa ahadukum fayasubbu nulimisui sapa ahadukum nafsahu ing awak dhewe ne ahadukum muttafaqun alaih. Ngono. Jadi kalau nanti sholat dalam keadaan ngantuk inginnya meminta ampun pada Allah Ta'ala ternyata misui Allah atau misui awak dhewe lho gak ngerti mergane yang diucapkan karena dalam kondisi ngantuk. Kadang minta ampun ternyata ngomongnya jangan ampuni saya ya Allah. Lurah kan repot. Mergane ngantuk kan. Niku gak ngerti mutafakun alim. Nggih, kadang moro ngoten niku mergane ngantuk kondisi ini. Ya ngoten. Kala wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Abu Hurairah kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndika ngeten idza qoma ing dalem nalikane berdiri sapa ahadukum salah siji ne sira kabeh berdiri salat fastajama nuli samar apa alquran alquran minal laili saking bengi fastajama nuli samar apa alquran alquran ala lisanihi ing atase lisani ahadukum. Artinya samar gak paham dia. Iki apa bacaane yo ngono angel ngantuk mergane. Falam yadri mongko ora weruh sapa ahadukum. Falam yadri mongko ora weruh sapa ahadukum ma ing perkara. Yaqulu kang ngucap sapa ahadukum ing ma. Falyaqtaji' mongko becik turu miring sapa ahadukum. Falyak bojia mongko pecik turu miring sapa ahadukum rawahu muslimun nggih. Kala tadi kalau sampean salat malam dalam kondisi ngantuk lalu sampean tidak bisa memahami apa yang sampean baca tidur saja mergane nek ngantuk mboten kira saged memahami apa yang dibaca apalagi wong gak ngantuk ae gak paham gitu. Nah niku kala rawahu riwayat nang hadits sapa muslimun imam muslim bab istihbab qiyami ramadan utawi iki bab nerangno sunnah jumeneng ing dalam bulan ramadan yang kok tak mamis wa huwa utawi qiyamu ramadan iku tarawihu iku salat tarawih mam nggih kenapa mam wa huwa taqiyam ramadan iku tarawihu iku salat tarawih. ngaji se mangan isi memakan rohnya dikasih makan dulu ya mah ya. Kala wa huwa utawi qiyam Ramadan iku tarawihu salat tarawih. Kala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sinten Rasulullah? Mereka kan ibu dipatusi ibu. Kok dicak ibu. Are ini dari apa karo ibu? Nyerek mboten? Mam sik kono. Mboten disuntik, nek gak maem disuntik. Kala ngendika sinten Rasulullah, man utawi sapane wong saka oma iku lamun jumeneng sapa man Ramadana, maknane jumeneng itu napa? Menghidupkan malam bulan Ramadan. Ramadana ing dalam bulan Ramadan imanan krono iman. Wahtisaban lan krono golek ganjaran. Wufiro mongko dingapuro lahu marang man. Apa ma perkara taqaddama kang dise apa ma min dambihi saking dosane man. Mutafakun alaih. Niki fungsine salat malam, salat tarawih iso mlebu dosa. Wan hulan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu kal kana ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku yurghibu nyeneng-nyeneng sinten Rasulullah fi qiyami Ramadana ing dalam jumeneng bulan Ramadan, menghidupkan bulan Ramadan min ghairi ayyamurahum saking tanpa yento memerintahkan sinten Rasulullah ing wong akeh fihi ing dalam Ramadan bi azimatin kelawan iku wajib. Jadi Kanjeng Nabi niku nyeneng-nyeneng orang-orang untuk menghidupkan malam bulan Ramadan, tapi perintah itu tidak dibarengi dengan kewajiban sehingga perintah itu hukume sunnah. Faya pulu mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi, man utawi sapane wong koma iku lamun jumeneng sapa man Ramadan ing dalam bulan Ramadan imanan krono iman wahtisaban lan krono golek ganjaran gufiro mongko tingapuro lahu marang man apa ma perkara taqaddama kang dhisik apa ma mindambihi saking dosane man. Rawahu ngriwayat no ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Ini 21 hari Kang Suti, tiga anak ini harus berada di depan setiap ngaji selama 21 hari ya, mulai hari ini ya. Bel, paham Bel? Haluin ya Rabbana antarofna bi anna naqtarofna wa anna asrofna ala asrofna fatub alayna